وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إن شاء الله kita lanjutkan syarah hadis yang ke-29, hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, yang menjelaskan tentang berbagai macam jalan menuju surga, jadi berbagai macam amalan kebaikan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Yani kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ala ma tatawassalu bihi ila abwabil khair, yani maukah aku tunjukkan kepada amalan-amalan atau perkara-perkara yang dengannya engkau akan sampai kepada pintu-pintu kebaikan. Ka'annahu qala na'am, seakan-akan Mu'adz radhiyallahu an menjawab iya, mau. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan perkara-perkara yang akan mengantarkan, menyampaikan kepada pintu-pintu kebaikan, yaitu as-sawmu junnatun, puasa adalah tameng atau perisai. Yani annahu wiqayatun yaqi minal ma'asi fi halis sawmi wa yaqihi minan nari fi yaumil qiyamati, maksudnya bahwasanya puasa itu adalah sesuatu yang akan menjaga, melindungi pelakunya, penjagaan, tameng, perlindungan yang akan melindungi pelakunya dari kemaksiatan-kemaksiatan di saat dia berpuasa. Karena orang yang berpuasa diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan dilarang untuk mengerjakan kemungkaran-kemungkaran. Berarti di saat puasa seorang hamba akan terjaga dari berbagai macam kemaksiatan, dan juga puasa akan menjaga dia, melindungi pelakunya dari an-nar, api neraka pada hari kiamat nanti. Tsumma qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, was-shadaqatu tatfi'ul khathiata kama yatfi'ul ma'un nara, kama yatfi'ul ma'un nara. Dan sedekah di antara perkara yang bisa mengantarkan kepada pintu-pintu kebaikan adalah sedekah, dan sedekah yang akan memadamkan al-khati'ah, kesalahan atau dosa, sebagaimana air memadamkan api. As-sadaqatu hiya badlul mali lil faqiri wal muhtaji taqarruban lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sedekah adalah mendermakan harta, memberikan harta kepada orang yang fakir atau orang yang miskin dan yang membutuhkan. Belum tentu dia miskin, tapi dia butuh, kita berikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqarruban wa ihsanan ilal faqiri. Sedekah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk berbuat kebaikan kepada orang yang fakir dan yang membutuhkan. Wa hadhihi shadaqatu tatfi'ul khati'ata. Sedekah ini akan memadamkan al-khati'ah, kesalahan atau dosa. Aima akhta'a bihil insanu min tarki wajibin aw fi'li muharramin, yaitu akan memadamkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, baik berupa perbuatan meninggalkan perkara yang wajib atau mengerjakan perkara yang diharamkan. Al-khati'ah, kesalahan, ada dua bentuk, dua jenis. Yang pertama meninggalkan yang wajib, yang kedua mengerjakan yang haram. Dua bentuk kesalahan ini bisa dipadamkan, dihilangkan secara total, bersih, tuntas dengan as-sadaqah, sedekah atau sedekah. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan bagaimana pengaruh atau manfaat yang besar dari sedekah dalam menghilangkan dosa. Digambarkan supaya paham secara detail dan jelas, yaitu sebagaimana air memadamkan api. Wa kulluna ya'rifu, semua dari kita faham dan mengetahui, anna idhfa'al ma'i lin nari la yubqi minan nari syai'a. Kita semua faham, kita semua mengetahui bahwasanya pemadaman yang dilakukan oleh air terhadap api itu tidak akan menyisakan sedikitpun api. Yani habis tuntas seluruh apinya padam dengan air. Tidak ada atau tidak tersisa sedikitpun dari api, karena semuanya sudah padam, mati dengan air. Kadzalika as-shadaqatu, demikian pula sedekah. La tubqi min adz-dzunubi syai'a, sedekah tidak akan menyisakan dosa-dosa sedikit pun. Dosa-dosa bisa bersih, habis, padam secara tuntas dengan sedekah. Menunjukkan betapa besarnya manfaat sedekah. Maka bagi yang memiliki kemampuan untuk sedekah, maka sedekah dimaksimalkan, diperbesar dengan tujuan memadamkan, menghapuskan secara tuntas dosa-dosa kita. Wasalatul rajuli fi jawfil laili, demikian pula salatnya seseorang di tengah malam, salat tahajud. Ai tatfi'ul khati'ata, yani salat malam, salat tahajud, salatul lail di tengah malam, itu juga akan memadamkan kesalahan atau dosa. Kama yatfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Wa jawful laili wasatuhu, sedangkan jawful lail artinya pertengahan, pertengahannya, pertengahan malam, tengah malam. Wa afdalu salatil laili an-nisfu tsani, salat malam atau salat tahajud yang paling utama adalah di tengah malam, ketika sudah memasuki pertengahan malam. Atau sulutul laili ba'dan nisfil awwali, atau di sepertiga malam terakhir setelah tengah malam. Bisa tengah malam sholat malamnya, atau sepertiga malam terakhir setelah lewat tengah malam. Waqad kana Dawudu alaihissalamu yanamu nisfal layli wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Adalah Nabi Dawud alaihissalam, beliau biasa tidur sampai tengah malam. Tidur dari awal malam sampai tengah malam bangun. Dan beliau di pertengahan malam bangun untuk sholat malam, sholat tahajud. Sholatnya sebanyak sepertiga malam. Dan setelah sholat sepertiga malam, beliau tidur seperenam malam. Sepertiga ditambah seperenam, setengah malam seluruhnya dibagi dua. Setengahnya untuk tidur. Dari setengah yang sisa tadi, dua per tiganya untuk sholat malam, sepertiganya untuk tidur. Atau kalau dari keseluruhan malam, berarti sepertiga malam sholat malam, seperenamnya tidur menjelang subuh. Berarti waktu malam bisa dibagi seperti itu. Misalkan maghrib jam 6, subuh jam 4.30. Berarti berapa jam itu? 10 jam setengah. Nah, setengah malam tidur. Berarti 10 jam setengah bagi 2, 5 jam seperempat. Dari jam 6 tambah 5 jam seperempat. Jam 11.15 atau setengah 12. Tidur sampai bangun setengah 12. Nanti sepertiganya berarti berapa? 3,5 jam. Dari setengah 12 sholat sampai jam 3. Jam 3 tidur sampai subuh. Kurang lebih seperti itu. Setengahnya untuk tidur, sepertiganya untuk sholat, seperenam yang akhir untuk tidur kembali. Supaya apa? Subuhnya segar karena sudah tidur sebentar. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. As-Sajdah 16-17. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidurnya, yakni karena sholat malam. Mereka berdoa kepada Rabbnya, memohon, beribadah kepada Rabbnya dalam keadaan takut akan siksaannya dan berharap akan pahala dan rahmatnya. Dan mereka menginfakkan dari sebagian apa yang kami berikan kepada mereka, rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak ada satu jiwa manusia pun yang mengetahui apa yang telah disembunyikan untuk mereka dari berbagai macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Qara'aha istishhadan biha. Nabi alaihissalatu wassalam membaca ayat-ayat ini sebagai dalil atas keutamaan dua amalan tersebut, sholat malam dan sedekah. Nabi membawakan dalilnya dari Al-Quran. As-Sajdah, surat As-Sajdah 16-17. Wal ayatu kama huwa dhahirun fiha annaha tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Ayat tersebut sebagaimana yang nampak di dalamnya dijelaskan bahwasanya lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidurnya, yakni lis-salati fil laili. Mereka lambung-lambungnya jauh dari tempat-tempat tidurnya karena untuk sholat malam. Bangun dari tidur, bangun tidur, meninggalkan tempat tidurnya, menjauhi tempat tidurnya untuk apa? Untuk sholat di tengah malam, sholat tahajud. Wa yunfiquna mimma razaqahumullahu, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka. Wa hatani huma as-shadaqatu wa salatul laili allatani dzakarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadzal hadits. Dua amalan ini, yaitu sedekah dan salat malam, keduanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini. Tsumma qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dzirwati sanami, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang pokok urusan, tiangnya dan puncak tertingginya? Qultu bala ya Rasulullah, maka aku menjawab, kata Mu'adz, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka beliau menjelaskan, ra'sul amri al-islam, pokok urusan, urusan yang paling pokok, yang paling penting, paling mendasar adalah al-Islam. Al-amru yani asyana alladhi huwa a'zamu syu'uni farasuhu al-Islam. Al-amr yani sesuatu yang merupakan sesuatu yang paling agung, maka kepalanya, pimpinannya, pokoknya adalah al-Islam. Pokok dari perkara yang paling agung adalah Islam, agama Islam. Li'anna al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Dikarenakan Islam adalah agama yang paling tinggi, ajaran yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Tidak ada yang mengungguli Islam. Islamlah, agama Islamlah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tidak ada yang di atas Islam. Islamlah yang paling tinggi. Wa bil Islami ya'lu al-insanu 'ala syirari 'ibadillah minal kuffari wal musyrikin wal munafiqin. Dengan agama Islam, seseorang menjadi tinggi derajatnya, mulia. Tinggi di atas hamba-hamba Allah yang paling jelek dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafikin. Wa amudu ay amudul islami, sedangkan tiang, tiangnya yakni tiang agama Islam, tiang agama Islam adalah as-salatu salat. Pokok perkara yang paling inti, paling penting, paling mendasar adalah Islam. Sedangkan tiangnya Islam adalah sholat. Lianna amuda syai'i ma yubna alaihi syai'u wa yastaqimu bihi syai'u wa la yastaqimu illa bihi. Dikarenakan tiangnya sesuatu adalah sesuatu yang mana benda lain dibangun di atasnya, dan benda lain akan lurus tegak dengan tiang tersebut, dan tidak akan lurus tegak suatu bangunan, suatu benda, kecuali dengannya, dengan tiang tersebut. Wa inna ma kanat as-salatu 'amud al-islam li anna tarkaha yukhrijul insana min al-islam ila al-kufri wal 'iyadhu billah. Hanyalah dikatakan salat itu tiangnya Islam dikarenakan meninggalkan salat adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam menuju kepada kekufuran. Wal a'yadu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah darinya. Wa dzirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah, sedangkan puncak tertinggi, puncak tertinggi atau amalan yang paling tinggi di dalam Islam adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa salamu ma'ala min dhahril ba'iri. As-sanam adalah sesuatu yang ada di atas punggung unta. Unta punya punggung. Nah, di atas punggungnya itu namanya as-sanam, atau bahasa kitanya punuk, punuk unta. Wa dhirwatuhu a'lau, sedangkan dhirwah puncak tertingginya adalah yang paling ada di atas unta tersebut, yang paling tinggi yang ada di unta, yakni punuknya. Wa inna makana dhirwata sanam islami al-jihadu fi sabilillah li'anna bihi ya'lul muslimuna ala a'daihim. Dikatakan bahwasanya jihad fi sabilillah adalah puncak tertinggi amalan dalam Islam, dikarenakan dengan jihad fi sabilillah maka kaum muslimin, orang-orang Islam akan tinggi di atas musuh-musuh mereka. Dengan jihad maka kaum muslimin mulia, tinggi, menang di atas musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir, musyrikin maupun orang-orang munafikin. Tsumma qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah aku kabarkan, beritahukan kepadamu tentang kunci semuanya itu, pemegang semua pintu-pintu kebaikan tadi, yakni ada kuncinya, ada suatu perkara yang menjadi kekuatan untuk bisa mengerjakan semuanya, memegang semua perkara-perkara kebaikan tadi. Ai bima bihi malaku hadzal amri kullih, yakni dengan sesuatu yang dengannya engkau bisa mengambil, memegang, mendapatkan seluruh perkara tadi. Fakultu, maka aku menjawab, kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, tentu aku mau wahai Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi waqala kuffa alaika hadha. Maka Nabi setelah mendengar jawaban Mu'ad, ya tentu aku mau wahai Rasulullah, maka beliau memegang, memegang lidahnya, lisannya, lalu mengatakan, jaga olehmu benda ini, lisan ini, lidah ini, yakni la tutliqhu bil kalam, yakni janganlah engkau mengumbar ucapan, mengumbar lisanmu untuk berbicara seenaknya, semaunya, jangan. Jaga lisannya, jaga lidahmu, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Li'annahu khatarun, dikarenakan lisan adalah benda yang sangat-sangat berbahaya, bahkan yang paling berhak untuk dipenjara paling lama agar dia tidak berbicara kecuali pada perkara yang baik saja, yang bermanfaat saja. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena apa yang kami ucapkan? Hadhihi jumlatun istifhamiyatun. Ini adalah kalimat tanya, kalimat yang berisi pertanyaan. Wal ma'na, maknanya, hal nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Kalimatnya memang bukan kalimat tanya. Wa inna, dan sesungguhnya kami benar-benar akan disiksa dengan apa yang kami ucapkan. Walaupun secara zahir kalimatnya kalimat berita, tetapi maksudnya kalimat tanya. Jadi maknanya, apakah kami akan disiksa karena apa yang kami bicarakan, yang kami ucapkan? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, thakilatka ummuk, ibumu kehilangan kamu. Ay faqadatka hatta kanat takla min faqdika, yani ibumu kehilangan kamu sampai ibumu, dia menjadi orang yang kehilangan anaknya, kematian anaknya karena kehilangan kamu. Ini makna secara harfiah, secara letterlek seperti itu. Namun wa hadhil jumlatu la yuradu biha makna. Namun kalimat tadi yang diucapkan oleh Nabi dan juga oleh orang Arab secara umum tidak diinginkan maknanya. Bukan berarti didoakan biar kamu mati, biar ibumu kehilangan kamu, bukan. Walaupun maknanya seperti itu, tapi tidak diinginkan maknanya seperti itu. Wa inama yuradu biha al-hathu wal-igra'u ala fahmi ma yuqalu. Namun yang diinginkan dari kalimat tersebut adalah anjuran, dorongan dan hasungan agar dia memahami apa yang akan dikatakan nanti. Faqala, maka Nabi mengatakan thaqilatka ummuk, yakni silakan kamu, bahasa kitanya, perhatikan baik-baik kalimat yang akan disampaikan ini. Mungkin seperti itu maknanya. Disebutkan setelah itu, wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia tersungkur di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, atau beliau mengatakan di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena hasil dari lisan-lisan mereka, lidah-lidah mereka, atau ucapan-ucapan mereka. Ini kalimat yang ingin dipahamkan oleh Nabi kepada Mu'adz dan juga kepada seluruh manusia, bahwasanya kebanyakan, sebab terbanyak yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah karena lisan-lisan mereka diumbar, tidak dijaga, mereka asal berbicara, akhirnya apa, terjerumus dalam perbuatan syirik, bid'ah atau kemaksiatan yang lainnya. Au huna lisyaki minar rawi. Kalimat au yang artinya atau di sini merupakan keraguan dari perawi, salah seorang perawi. Hal qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim. Perawi ragu, apakah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan mereka tersungkur di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, atau Nabi mengatakan mereka tersungkur di dalam api neraka di atas hidung-hidung mereka, di dalam mereka tersungkur di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, atau di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena hasil lisan-lisan mereka. A illa ma tahsudu alsinatuhum minal kalam. Yani kecuali karena ucapan-ucapan yang dilontarkan, dihasilkan oleh lisan-lisan mereka, lidah-lidah mereka. Wal ma'na, makna dari hadis ini adalah anna lisana idza atlaqahul insanu kana sababan ayyukabba ala wajhihi finnari wal'ayadu billah. Makna hadis ini adalah bahwasanya lisan atau lidah apabila seorang mengumbarnya, membebaskannya, tidak dijaga, dia asal berbicara, maka lidah atau lisan tersebut akan menjadi sebab dia disungkurkan atau tersungkur di dalam neraka di atas wajahnya atau di atas hidungnya. Wal'ayadzu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Qala wa hadzal hadits fihi fawaidu katsiratun. Hadits ini di dalamnya ada sekian faedah yang sangat banyak, minha di antaranya. Hirsu, yang pertama, hirsu sahabati radhiyallahu anhum 'ala al-a'mali allati tudkhiluhum al-jannata wa tuba'iduhum minan nari. Semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum terhadap amalan-amalan yang akan memasukkan mereka ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari api neraka. Wa anna hadha huwa ahammu syai'in 'indahum. Dan bahwasanya perkara ini, amalan yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, adalah perkara yang paling penting menurut para sahabat, bukan perkara yang lain. Walihada, karena inilah sa'ala Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an amalin yudkhiluhu al-jannata wa yubaiduhu anin nari. Karena inilah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang amalan yang akan memasukkannya ke surga dan menjauhkannya dari api neraka. Jadi masuk surga dan jauh dari neraka adalah perkara yang paling penting menurut para sahabat, dan tentunya juga menurut kita. Kita harus menjadikan hal ini, masuk surga dan dijauhkan dari neraka, menjadi perkara yang paling penting, tujuan terbesar kita meraih surga dan selamat dari api neraka. Yang kedua, itsbatul jannati wan nari, adanya surga dan neraka, ditetapkannya surga dan neraka. Ini yani surga dan neraka sudah ada, sudah Allah ciptakan. Wa huma al-ana mawjudatani, keduanya surga dan neraka sudah ada sekarang, sudah Allah ciptakan. Di dalam ayat disebutkan uiddat lil muttaqin, surga sudah disiapkan, yang sudah ada bagi orang-orang yang bertakwa. Neraka uiddat lil kafirin, sudah disiapkan, diciptakan, disediakan bagi orang-orang kafir. Dan keduanya wahuma la yafniyani abadan, keduanya tidak akan sirna, tidak akan fana, tidak akan hancur selama-lamanya. Setelah Allah menciptakan surga dan neraka, maka tidak akan pernah hancur selama-lamanya sampai ilal abad, selama-lamanya, sampai hari kiamat, sampai kaum muslimin memasukinya, dan seterusnya tidak akan pernah hancur. Karena surga dan neraka termasuk makhluk Allah yang abadi, tidak ada kesudahan, ini ada terus menerus selama-lamanya, dari setelah diciptakannya sampai seterusnya tidak akan hancur. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah faedah yang lainnya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.